apa nasihat antum terhadap kami ikhwan dan akhwat yang hanya bisa taklim melalui internet? Nah, bersabar. Memang kita tidak bisa memungkiri ada beberapa tempat dan lokasi di apa namanya Nusantara ini, ada beberapa tempat yang sama sekali tidak memungkinkan untuk belajar atau taklim secara talaki langsung di majelis ilmu. Memang ada daerah-daerah yang terpencil, daerah-daerah yang belum ada ustadznya di sana secara langsung. Kalaupun ada, harus ditempuh dalam beberapa jam misalnya, beberapa puluh, beberapa ratus kilometer misalnya. Maka salah satu cara yang bisa kita tempuh sekarang, wallahu alam, adalah melalui atau memanfaatkan teknologi, kan gitu, dengan radio, dengan internet dan seterusnya. Nah, namun, nah, nasihat bagi ikhwan dan akhwat yang hanya bisa taklim melalui internet, meskipun taklim itu melalui internet, maka adab-adab dan etika taklim harus tetap dijaga. Jangan taklim, niatnya taklim loh. Kita berbicara kan tentang taklim ya. Taklim itu artinya betul-betul ingin belajar. Jangan sambil ngetik sama kopi segelas nih, ingin dengerin ustadz siapa pengajian. Etikanya diperhatikan. Kalau pengen betul-betul belajar, nah, ini etika yang harus diperhatikan oleh seorang talibul ilmu. Jangan sampai karena kita tidak konsentrasi penuh, akhirnya salah tangkap. Mungkin terjadi, mungkin ada satu dua patah kata yang terlewatkan, akhirnya seharusnya yang dipahami boleh, karena lewat begitu saja tidak boleh akhirnya dipahami. Karena adab-adab majelis ilmu itu tidak diperhatikan. Ini yang wallah alam yang sebenarnya sangat urgen dan sangat prinsip sekali untuk diperhatikan bagi mereka yang hanya bisa taklim melalui internet. Nah, etika dan adab